Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditetapkanlah tahun pertama di tahun itu, tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya dari situ qablal hijrah wa ba'dal hijrah. Jadi 2 tahun sebelum hijrah, 2 tahun setelah hijrah. Jadi situ patokan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Adakah Muharram ini hari istimewa tanggal satunya? Tidak ada. Barakallahu fikum. Ya Muharram, ya termasuk bulan-bulan haram secara umum, tapi tanggal satunya ini tidak ada keistimewaannya di dalam Islam. Taib, apalagi untuk menjadikannya hari untuk muhasabah. Taib, memperhitungkan diri atau merenung atau ucapan selamat. Sekarang ini banyak melalui internet, telegram kah mungkin, atau Facebook atau WA, selamat hari raya tanggal 1 Muharram, ya kan begitu, atau marhaban ya Muharram. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menambahkan kepada kita keimanan, ketakwaan, kesolehan dan seterusnya. Ini tidak ada. Barakallahu fikum. Tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zamannya Abu Bakar. Nanti di zamannya Umar baru muncul ini. Barakallahu fikum. Itu karena kebutuhan sangat. Karena yang namanya kehidupan bernegara tentunya harus diatur sedemikian rupa, termasuk diantaranya masalah penanggalan. Barakallahu fikum. Jadi secara syar'i tidak ada keistimewaan di hari tanggal 1 Muharram. Barakallahu fikum. Tidak ada keistimewaan tertentu. Oleh karena itu tahniah disebutkan oleh para ulama kita sebagai perkara bid'ah. Ucapan selamat di tanggal itu tidak ada, tidak pernah. Salamus Saleh. Tahniah itu diucapkan ketika apa? Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Karena itu hari raya. Jadi cuma 2 hari raya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tidak perlu ada acara-acara macam-macam untuk merayakannya. Tidak perlu. Katanya syiar. Syiar itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak syiar yang tidak dilakukan. Contohnya apa? Salat berjamaah. Syiar kaum muslimin yang luar biasa adalah salat berjamaah ini. Tidak nampak di kehidupan kaum muslim orang bolak-balik ke masjid. Ramai berangkat pulang, berangkat pulang. Kecuali di beberapa tempat atau tempat-tempat tertentu. Selainnya ya masjid kaum muslimin kosong. Tidak ramai. Hanya beberapa orang, cuma itu-itu aja. Ada yang nambah pas hanya orang lewat. Barakallahu fikum. Atau ada yang nambah tetangga masjid, oh pas lagi mood. Lagi ada semangat, lagi ada apa. Pas lagi bete ya, tidak muncul ulang. Barakallahu fikum. Atau pas kena musibah, meninggal anaknya, datang dia 40 hari, kelar 40 hari hilang dia. Barakallahu fikum. Karena anak lihat, enggak pernah datang ke masjid. Begitu anaknya mati, duh, rajin. Sebelum subuh sudah di dalam masjid ya. Baik, setiap waktu sholat, masyaallah rajin. Ternyata cuma 40 hari. Kelar 40 hari kelar sudah. Baik. Entah apa yang dia inginkan dari sholat 40 hari berjamaah ini, wallahu a'lam. Kita kembali, barakallahu, sekedar mengingatkan bahwa jangan pernah turut kalau Anda dikirimi oleh teman mungkin ya, lewat WA ucapan selamat, jangan di-share ulang. Barakallahu fikum. Karena tidak ada contohnya dari salafun salih ridwanullahi alaihim majma'in. Dan perkara ini dianggap perkara bid'ah. Wa biha ya'ni sanadu sittin kanat sariyatu Zaid Haritha ila at-Tarf fi Jumadil Ula tahun ke-6 syariah dari kelompok pasukan yang diutus oleh Rasulullah yang dipimpin oleh Zaid bin Haritha ke ila Tarf, ke tempat yang namanya At-Tarf fi Jumadil Ula, di Jumadil Ula ila Bani Sa'labah, ke Bani Sa'labah fi 15 rajulan, jumlahnya 13 orang pasukan. Faharabat al-A'rabu, maka orang Arab pun pada lari. Wa khafu ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara ilaihim. Dan mereka sangat khawatir bahwa Rasulullah telah menyerang mereka. Fasaba min na'amihim 20 ba'iran. Baik. Wa ghaba 4 layal. Fasaba min na'am. Baik. Ternak-ternak mereka. Baik. 20 ekor unta dan perjalanan semuanya 4 hari. Barakallahu fikum. Mulai dari berangkat sampai pulang. Wa fiha kanat syariatu Zaid bin Haritha ila al-Ayus fi Jumadil Ula, juga syariahnya Zaid bin Haritha kepada atau mengarah ke al-Ayus di Jumadil Ula. Wa fiha, ini tahun itu juga tahun ke-6 Hijriah. أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب مرجعه من الشام وكانت أموال قريش أخذت الأموال diambilnya dan dirampasnya harta benda yang dibawa oleh Abu al-As ibn al-Rabi, ini mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih kafir, suaminya Zainab sepulangnya dari Syam. Dan harta itu bukan harta milik dia saja, tapi harta orang-orang Quraisy. Barakallahu fiikum. Baik. Ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang Quraisy, barakallahu fiikum, adalah orang-orang yang merupakan apa? Kafir harbi. Kafir harbi. Kita ingatkan terus ini, barakallahu, supaya jangan serampangan dalam menyikapi atau salah dalam memahami. Orang kafir ini dibagi menjadi 4. Kafir harbi, kafir yang kaum muslimin berperang dengannya. Di mana mereka mendapati kita, kita mendapati mereka, berhak untuk kita membunuh dia dan merampas hartanya dimanapun. Barakallahu fikum. Dimanapun. Namanya kafir harbi. Taib. Ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang berada di wilayah kaum muslimin, di bawah perlindungan pemerintah kaum muslimin, hidup di negara kaum muslim, namanya dhimmi. Kemudian ada kafir mu'ahad, kafir yang berbeda wilayah, berbeda negara dengan negara kaum muslimin, tapi ada perjanjian damai, tidak boleh saling menyerang, ya, tidak boleh saling memerangi antara satu dengan yang lainnya, namanya kafir mu'ahad. Kemudian yang keempat, kafir musta'man, kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dari luar sana, dari negerinya, masuk ke wilayah kaum muslimin dalam keadaan dia diberi perlindungan, dia mendapat suaka. Barakallahu fikum. Dia datang ke negeri kaum muslim untuk ziarahkah, untuk barakallahu fikum belajarkah, untuk dagangkah, untuk silaturahimkah, atau yakni tujuan-tujuan, dan mereka mendapatkan barakallahu fikum perlindungan. Maka 3 jenis ini tidak boleh diapa-apain, tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil harta benda mereka, tidak boleh dibunuh apalagi. Paham barakallahu fikum? Baik. Jadi tidak serampangan, pokoknya kafir halal darahnya, ya tidak bisa barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengamalannya demikian, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngutang gandum dari seorang Yahudi. Di mana Yahudi ini? gerangan sebelum meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di jauh wilayah daerah kota Madinah. Masya Allah. Ya, kita kembali barakallahu fikum. Qala Ibnu Ishaq haddatsani Abdullah bin Muhammad bin Hazm qala kharaja Abu al-As bin Rabi' tajiran ila Syam. Berangkatlah Abu al-As bin Rabi', istrinya siapa? Suaminya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Abu al-As bin Rabi'. Berangkat ke Syam, wa kana rajulan ma'munan, dan Abu al-As ini Ibnu Rabi' adalah orang terpercaya, dia amanah. Inilah barakallahu fikum indahnya sifat amanah, orang-orang akan senantiasa mempercayainya. Barakallahu fikum, mempercayainya. Jika suatu saat barakallahu fikum ketahuan khianatnya, orang tidak akan lagi mau percaya terhadap dia. Dia merasakan bahwa ketahuan atau tidak, orang tidak akan lagi percaya. Diserahkan amanah untuknya, ternyata tidak dia tunaikan amanah itu. Kelas berikutnya orang tidak lagi mau percaya dia, tidak lagi mau menyerahkan amanah yang serupa dengan amanah itu. Barakallahu fikum. Wa kana rajulan tayyib. Wa kana rajulan ma'muna. Beliau termasuk orang yang terpercaya. Wa kanat mahu bada'i' al-Quraisy. Dan dia membawa serta barang-barang dagangan orang-orang Quraisy. Fat balaqa filan falakiyathu sariyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepulangnya dari Syam, ternyata bertemu dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaqu 'irahu wa uflita wa qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima asabu faqasamahu bainahum. Fastaqu 'irahu. Maka semua harta bendanya dibawa oleh kaum muslimin ke Madinah. Wa uflita. Dan dibiarkan dia pergi. Wa qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat pun datang membawa ganimah itu, membawa harta kaum musyrikin itu. Lima ashabu faqasamahu bainahum. Kemudian Rasulullah membagi-bagi. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi. Wa ata Abu al-As al-Madinata. Padahal ala Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu al-As masuk ke kota Madinah. Tadinya dibiarkan, tadi apa-apain, ternyata dia masuk ke kota Madinah. Padahal ala Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia masuk menemui Zainab binti Rasulullah, fastajara biha, dan minta perlindungan. Barakallahu fikum. Agar supaya dia dilindungi, karena statusnya dia apa? Kafir harbi. Barakallahu fikum. Maka dia minta perlindungan kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastajara biha. Wa sa'alaha an tatluba lahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda malihi alaihi. Dan memohon agar supaya Zainab bintu Rasulullah meminta kepada Rasulullah agar harta bendanya dikembalikan. Wa ma kana ma'ahu min amwalin nas, dan apa yang ada dibawa serta pada saat itu dari harta orang-orang. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyariyata faqala inna hadzal rajula minna haitsu qad alimtum wa qad asabtum lahu malan wa li ghairihi wa huwa fai'ul lahi alladhi afa'a 'alaykum fa in ra'aytum an taruddu 'alayhi fa'alu wa in karihtum fa'antum muhaqqiqun. Coba, begitu lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. ingin mengambil hadis Abu al-As barakallahu fikum, dan pengen memberikan peluang untuk orang-orang yang kafir musyrik agar supaya tersentuh hatinya dengan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu sisi. Di sisi yang lain Rasul pun tidak mau dan tidak memaksa para sahabat untuk mengembalikan semua harta yang telah didapatkannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzal rajula minna haitsu qad alimtum." Sungguhnya orang ini minna dari kalangan kami. Yani siapa? Mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalian tahu, wa qad asabtum lahu malan wa li ghairihi. Dan kalian telah mengambil hartanya dia dan harta orang lain. Wa huwa fai'ullahi alladhi afa'a 'alaikum. Dan itu adalah fai, pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Fa in ra'aytum antaruddu 'alaihi fa'alu. Kalau kalian memandang bahwa kalian boleh mengembalikan harta benda itu, kembalikan. Wa in karihtum, kalau kalian tidak suka, tidak suka mengembalikannya, tetap anda atau kalian semuanya pengen memilikinya, fa'antum wa haqqukum, itu terserah kalian karena itu sudah merupakan hak kalian. Baik. Coba sampai sedemikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu bal narudduhu alaihi ya Rasulullah. Baik. Coba bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutannya. Bukan dengan paksa, kalian bawa sini semuanya, kumpulkan semuanya apa yang telah dibagi-bagi. Enggak. Tetap semuanya kembali kepada para sahabat. Karena kecintaan Rasulullah SAW, kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW, dan pengen mendapatkan ridho dari Rasulullah SAW, maka mereka pun mengembalikannya. Mereka mengatakan bal naruduhu alaihi ya Rasulullah, bahkan kami akan mengembalikan semuanya. Faraduhu alaihi ma asabu. Maka mereka pun mengembalikan semuanya apa yang telah mereka bagi-bagi. Hatta inar rajul liati bisyin war rajul bil idawati war rajul bil habli fama taraku qalilan asabuhu. Semuanya mengembalikannya apapun yang mereka dapatkan, cawan-cawan kah, apakah, bejana-bejana kecil kah, tali kah, pokoknya dikembalikan semuanya. Semua apa yang mereka bagi-bagi dari apa yang mereka dapatkan dari Abul As, mereka balikin semuanya. Wala katsiran illa radduhu alaihi, tidak banyak tidak sedikit semuanya dikembalikan. Summa kharaja hatta qadima Makkah, kemudian keluar kembali dari kota Madinah dalam keadaan membawa seluruh apa yang telah dia bawa. Fada ilan nasi badaiahum, sampai masuk kota Makkah, kemudian Abu al-As mengembalikan semua barang-barang orang. Hatta idza faraga qala ya ma'syara Quraisy hal baqiya li ahadin minkum ma'i malun lam arduhu alaihi. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, masih adakah gerangan sesuatu milik kalian yang ada padaku yang aku belum kembalikan kepada kalian? Qalu la fajazakallahu khairan. Tidak ada yang luput, semuanya ada pada kami sudah. Semoga Allah membalas engkau kebaikan. Qad wajadnaka wafiyan karima, kami telah mendapati engkau wahai Abu al-As wafiyan, betul-betul memenuhi dan orang dermawan. Faqala, kemudian berkata Abu al-As, coba bagaimana? Bagaimana seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengembali sahabat-sahabat itu tidak mengembalikan harta itu, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi syafaat untuk Abu al-As? Maka berkata Abu al-As, mantu Rasulullah, "Ama wallahi ma manani an uslima qabla an aqduma 'alaikum illa takhawfan an tadhunnu anni innama aslamtu li adhhaba bi amwalikum." Demi Allah, tidak ada yang menghalangi aku untuk masuk Islam sebelum aku datang kepada kalian ini kecuali karena aku khawatir jangan sampai kalian menyangka bahwa aku masuk Islam hanya sekedar pengen untuk mengambil harta kalian. Aku tidak mau itu. Sebenarnya aku sudah pengen masuk Islam dari sejak aku di Madinah. Cuma aku khawatir jangan sampai kalian menyangka aku masuk Islam hanya karena mau merampas harta kalian. Enggak. Aku tidak mau prasangka ini muncul dari kalian. Baik, maka aku serahkan semua harta kalian dan kalian telah menyatakan bahwa tidak ada lagi yang tersisa. Semuanya kalian terima semuanya. Tayyib. Fa inni ushidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang aku persaksikan kepada kalian semuanya bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Subhanallah. Itu manfaat kebaikan. Baik. Akan lain ceritanya. Seandainya putri Rasulullah tidak menyampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan kepada para sahabat dan sahabat tidak mau mengembalikan harta-harta itu. Baik. وهذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كان قبل الحديبية. Ucapan ini dari Al-Waqidi dan Ibnu Ishaq menunjukkan bahwa kisah Abu al-As ini terjadi sebelum Hudaybiyah. Wa ila fa ba'da al-Hudaybiyah lam tata'arrad syaraya Rasulullah li Quraisy. Setelah Hudaybiyah tidak ada syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menangkap atau mencegat kabilah Quraisy. Walakin za'ama Musa bin Uqbah anna qissata Abi al-As kanat ba'da al-Hudaybiyah. Akan tetapi di sana ada yang menyangka bahwa kisah ini setelah Hudaybiyah. Ba'da ya. Awet mantan ini. Walakin za'ama Musa bin Uqbah anna qissata Abi al-As kanat ba'da al-Hudaybiyah, setelah Hudaybiyah. Ba'da al-Hudnah, afwan. Ba'da al-Hudnah, setelah perjanjian, maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Wa alladhi akhadha al-amwal Abu Basir wa ashabuhu, dan bahwa yang mengambil harta benda itu barakallahu fikum, kalau setelah Hudnah berarti yang mengambilnya adalah siapa? Abu Basir barakallahu fikum dan para sahabatnya. Wa lam yakun dhalika bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kanu munhazina bi sayfil bahr. Kalau ini kejadian terjadi sebelum Hudnah dari sebelum Hudaybiyah barakallahu fikum, maka kejadiannya tadi. Tapi kalau kejadiannya setelah Hudnah, maka yang mencegat barakallahu fikum kafilahnya Abu al-As Ibnu Rabi adalah Abu Basir. Karena setelah perjanjian genjatan ini Hudnah muahad namanya, seperti kita katakan tadi. Negara kaum muslimin Madinah pada saat itu dan negara orang-orang Quraisy Makkah dan sekitarnya, dan sudah terjadi perjanjian damai di saat Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah atau Hudnah barakallahu fikum, mereka pun tidak ada boleh saling menyerang. Kaum muslimin tidak boleh menyerang orang-orang Quraisy, dan mereka dapat sesuatu mereka tidak akan menyerang. Ada kesempatan mereka tidak menyerang. Demikian juga kebalikannya. Maka ketika terjadi penyerangan setelah itu, maka itu bukan tanggung jawab kaum muslimin barakallahu fikum. Maka kalau terjadi ini, maka yang melakukannya adalah siapa? Abu Basir. Karena Abu Basir ini ketika selesai perjanjian Hudnah, dia pun lari kemana? Lari ke Madinah. Sementara perjanjian, siapa yang lari dari kota Makkah menuju Madinah harus dibalikin ke Makkah. Tidak boleh barakallahu fikum tinggal di Madinah. Tapi yang lari dari Madinah menuju Makkah tidak boleh kembali ke Madinah. Oh kan pincang ini. Akhirnya Abu Basir yang lari ke Madinah tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nyempal sendiri. Bikin camp di mana? Sahilul Bahar, di pinggir pantai. Terdengar berita bahwa Abu Basir tidak bergabung dengan Rasulullah di Madinah, tapi di pinggir pantai dia di sana. Akhirnya semua orang yang lari dari kota Makkah tidak ke Madinah, tapi lari ke mana? Bergabung dengan Abu Basir. Karena memang Rasulullah tidak akan menerima, karena itulah apa? Perjanjian. Rasulullah SAW harus memegang teguh perjanjian itu. Dan Rasulullah SAW tahu bahwa akan ada jalan keluar dari ketimpangan ini. Barakallahu fikum. Dari ketimpangan ini. Kalau memang ada yang lari dari kota Madinah menuju Makkah, memang dia bukan orang mukmin. Kan demikian, tidak pantas dia berada di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Tapi kaum muslimin yang pengen hijrah meninggalkan kota Makkah, tapi tidak diterima oleh Rasulullah SAW karena perjanjian itu, akhirnya mereka lari ke sana. Ujung-ujungnya, setiap ada orang dari Quraisy mau berdagang ke Syam mesti lewat tempat ini. Barakallahu fikum. Setiap ada yang lewat di tempat ini diserang, diambil hartanya dan dibunuh orang-orangnya. Orang-orang Quraisy mengatakan, loh, tidak betul ini kalau begini. Akhirnya mereka mengirim surat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong yang di pinggir laut sana itu ditarik masuk saja. Mereka sendiri yang membatalkan dan menggugurkannya, mencabut poin itu. Kita kembali, barakallahu fikum. Walakin sama Musa bin Uqbah anna kisah Abil As kana ba'dal Hudnah atau ba'dal Hudaybiyah wa anna alladhi akhadha al-amwal Abu Basir wa ashabuhu. Abu Musa, Musa bin Uqbah mengisahkan bahwa yang mengambil harta itu adalah Abu Basir dan para sahabat, walam yakun dzalika bi amri Rasulullah, dan itu tidak di atas perintah Rasulullah, li'annahum kanu munhajina bi sabil bahr, karena mereka berdiri sendiri, barakallahu fikum. Bukan dibawa naungan dan kekuasaan wilayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena wilayah Rasulullah cuma kota Madinah pada saat itu. Wa kanat la tamurru bihim 'irun li quraish illa akhaduha wa hadha qawlu zuhri, dan tidak ada satu pun ta'ir, ir itu pasukan dagang, kafilah dagang, bukan pasukan perang. Mereka keluar dari Mekah memang untuk dagang. Jadi persenjataan itu hanya sekedar ala kadarnya. Dan yang mereka bawa adalah dagangan. Barakallahu fikum. Lah setiap ada yang keluar dari Mekah lewat di situ langsung dicegat oleh Abu Basir dan kawan-kawannya. Taib, atau pulang taib dari Syam akan dicegat. Illa haduha wa qahada qaul zuhri, dan dapat azuri. Qala Musa bin Uqbah an ibni Shihab fi qissati Abi Basir wa lam yazal Abu Jandal wa Abu Basir wa ashabuhuma alladhi ijtama'u ilayhi ma hunaka hatta marra bihim Abu al-As ibn Rabi. Berkata Abu Musa ibn Uqbah dari ibni Shihab dalam kisah Abi Basir, wa lam yazal Abu Jandal, terus-terus Abu Jandal dan Abu Basir dan yang lainnya dari sahabat Rasulullah yang lari dari kota Makkah bergabung dengan mereka, ijtama'u ilaihima, semua kumpul bersama dengan keduanya ini di Saiful Bahr, di pinggir pantai. Hatta marra bihim Abu al-As ibn Rabi, sampai lewatlah kafilah dagangnya Abu al-As ibn Rabi. Wa kanat tahtahu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih dalam ikatan suami istri dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fina fari min Quraisy fakhaduhum wa ma ma'ahum, maka mereka pun Abu Basir dan Abu Jandal mengambil semua apa yang ada pada mereka, wa asaruhum, dan menawan mereka, walam yaqtulu minhum ahadan li sihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak ada yang dibunuh oleh sahabat Rasulullah karena mereka tahu bahwa Abu al-As adalah mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yakni Abu al-As. Wa Abu al-As yawma idzin musyrik. Abu al-As pada saat itu masih musyrik, wa huwa ibnu ukhti Khadijah bintu Khuwailid. Nabi hawa ummiha. Wa huwa, sementara Abu al-As itu sendiri ibnu ukhti Khadijah. Ibnu ukhti Khadijah. Jadi sepupunya siapa? Zainab sendiri, barakallahu fikum. Subhanallah. Ponakannya Khadijah, barakallahu fikum. Li abiha wa ummiha wa khallu sabila Abil As, dan dibiarkan Abil As pergi, tapi barangnya ditahan. Faqadim al-Madinah ta'ala mra'ati Zainab, ala mra'atihi Zainab, fakallamaha Abul As fi ashabihi alladhi asarahum Abu Jandal wa Abu Basir. Faqadim al-Madinah ta'ala mra'atihi, maka Abul As pun masuk kota Madinah menemui istrinya. Fakallamaha Abul As, maka diajalah bicara oleh Abul As di ashabil ladzi asaruhum, tentang tawanan-tawanan yang ditawan oleh Abu Basir dan Abu Jandal dan harta mereka yang telah diambil. Fakallamat Zainab Rasulullah, dan Zainab pun mengajak bicara Rasulullah tentang masalah ini. Fazamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fa khataba an-nasa fa qala inna sahirana inna saharna unasan wa saharna Abul As fa ni'masu as-sihru wajadnahu. Kata Rasulullah, kami mengajak berbesan orang-orang dan kami pun menjadikan Abul As sebagai besanan kami atau barakallahu fikum mantu kami. Fa ni'mas sihru wajadnahu, dan kami mendapati dia ini Abul As mantu yang sangat bagus. Wa innahu aqbala minasyami bi ashabin lahu, dan dia telah datang dari Syam bersama dengan teman-temannya dari Quraisy. Fa'akadahum Abu Jandal wa Abu Basir, dan dia pun ditawan oleh Abu Jandal dan Abu Basir. Fa'akadu makana ma'ahu, dan mereka telah mengambil apa yang dibawa oleh Abul As. Walam yaktulu minhum ahada, dan tidak ada seorang pun yang dibunuh. Wa inna Zainab binta Rasulillah sa'alatni an ujirahum, dan Zainab bintu Rasulullah meminta kepadaku untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Fahal antum mujiruna Abul As wa ashabahu, adakah kalian mau memberikan perlindungan kepada Abul As dan sahabat-sahabatnya? Faqala an-nasu na'am, orang-orang pun mengatakan na'am. Falamma balaga Aba Jandal wa ashabahu qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Abul As wa ashabul ladzi kanu indahu min al-asra radda ilaihim kulla syai'in akhadha minhum. Ketika sampai kepada Abu Jandal ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya pun dibebaskan dan barang yang dirampas semuanya dikembalikan. Baik, hatta liqal, sampai sekecil apapun, pokoknya enggak ada yang tersisa. Semuanya dikembalikan. Wa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Jandal wa Abil As ya'murhum ayyakdumu alaihi. Dan dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke Abu Basir dan Abu Jandal untuk masuk ke kota Madinah. Wa ya'muru mamahuma minal muslimin ayyarji'u ila biladihim wa ahlihim. Baik. Wa alla yata'arradu li ahadin min Quraisy wa 'irahum. Faqadima kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Basir wa huwa fil maut. Famata wa huwa ala sadrihi. Barakallahu fikum. Jadi kisah ini sesungguhnya barakallahu fikum setelah Hudnah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Kita tidak tahu barakallahu fikum. Yang jelas demikian dikisahkan oleh para ulama, dan ulama sendiri berselisih tentang kapan waktunya dan kejadiannya. Qal waqidi wa fiha aqbala Dihya ibn Khalifah al-Kalbi min 'ind Qaisar wa qad ajazahu bi malin wa kiswah falamma kana bihisma laqiyahu nasun min Judam faqata'u 'alaihi at-tariq falam yatruku ma'ahu shay'a faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yadkhula baytahu fa akhbarahu fabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritha ila Hisma wa fiha aqbala Dihyah. Di tahun itu, di tahun ke-6 Hijriah, datanglah Dihyah ibnu Khalifah al-Kalbi min indi Kaisar, dari Kaisar. Pulang dia dari mengantar surat serta hadiah yang dihadiahkan oleh Kaisar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajazahu bi malin wa kiswah. Dia membawa pakaian dan hadiah-hadiah untuk Rasulullah. Falamma kana bi Hisma, ketika Dihyah barakallahu bikum ibnu Khalifah melewati daerah namanya Hisma, laqiyahu nasun min Judam. Dia pun bertemu dengan orang-orang dari Juzam, faqata'u alaihi tariq. Maka dia pun dirampok. Falam turku ma'ahu syai'a. Akhirnya dia dibiarkan pergi tanpa membawa apa-apa. Semuanya diambil oleh mereka. Barakallahu bikum. Dari orang-orang Juzam, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyadkhula baitahu. Akhbarahu. Maka dia pun langsung menemui Rasulullah sebelum kembali ke rumahnya. Dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah terjadi. Maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan untuk mengejar mereka ke Hismah. Baik. Qultu wa hadza ba'dal Hudaybiyah bila syak. Aku katakan bahwa kejadian ini setelah Hudaybiyah dan tidak diragukan lagi. Kita ajukan bersama-sama barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.